sejarah, tujuh pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah urdun. Begitulah kuasa ilahi pada ashabul kahfi, tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Dalam sejarah tujuh pemuda yang beriman, tulang belulang berserakan, tulang dari binatang tunggangan, juga anjing yang dijanjikan syurga, kitmir yang mulia. من أصحاب الكهف ليس في الكون محل عليه إذا آمنا. تتجلى قدرات الله على فدية من أصحاب الكهف ليس في الكون محل عليه إذا tercatat sudah dalam sejarah, tujuh pemuda yang beriman. Tercatat sudah dalam sejarah, tujuh pemuda yang beriman. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi ليس في الكون محل عليه إذا آمنا. تتجلى قدرات الله على فدية من أصحاب الكهف ليس في الكون محل عليه إذا آمنا.